السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah. Pertama dan utama kita manjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah kepada kita dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kita sampai kepada sebenarnya telah kita bincang minggu lepas berkenaan dengan sujud di kepada tujuh anggota. Sebelumnya lagi kita telah terangkan tentang bagaimanakah keadaan sujud tersebut. Baik, berkaitan dengan sujud, dengan apa, dengan keadaan sujud itu, adakah kita ada soalan yang diutarakan, adakah kita bagi kaum lelaki boleh diikatkan rambutnya? Maka telah di sini telah kita datang ulama berkaitan dengannya. Di samping itu kita akan bincangkan tentang asal masalah khilaf tersebut. Sebelum itu lagi diberitahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya rambutnya panjang, dia akan apa? Akan menuncangnya 4 tocangan. Jadi situ juga menunjukkan kepada kita bahawa tocang menucang ini satu perkara yang biasa, yang lumrah. Adakah maksud tocang itu sama seperti maksud ikat? Di sini kita katakan tidak demikian juga. Kerana akan ada hadis yang kita akan bincangkan juga yang berkaitan dengan insya-Allah. Baik, berkenaan dengan larangan dalam solat banyak. Yang kita akan pergi adalah larangan kaft pada pakaian dan rambut. Kita pergi masalah kita sekarang ini yang didatangkan soalan. Ini kalau ada masa kita datangkan larangan yang lain dalam solat. Kalau kita ada kemampuanlah. Ini pun saya tak dapat sempat untuk menterjemahkan semuanya. Kita hanya datangkan beberapa dalil yang penting. Erti kata perkataan tersebut sendiri agar kita dapat lebih ini. Kita akan sambungkan insyaAllah sebagaimana kita akan sambungkan yang lain. Sikit-sikit kita ambil agar memahami daripada sudut dalil-dalil ini. Hadis berdasarkan kepada apa kita lihat, dalil ini berdasarkan kepada hadis Ibn Abbas radhiyallahu an, berkaitan dengan hadis yang kita datangkan juga, iaitu dalam hadis tersebut عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. حديث رواه البخاري dan telah kita tulis dalam kitab azan, yang bermaksud رضي الله عنهما daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan untuk sujud ke atas tujuh anggota dan tidak kami mengkaftkan pakaian dan rambut. Kenapa tak terjemahkan? Nanti saya terjemahkan. Sebab kita tak mahu nanti gabungan terjemahan, atau kita terjemahkan nanti dah tak tahu apakah kaft itu sendiri. Perintah ni atau larangan ni adalah kaft. Atau dalam larangan lain kaf. Jadi ada dua. Jadi lafaznya lafaz kaft. Kafata yakfutu. Yang satu lagi adalah kaffa yakuffu. Lafaznya kaffa yakuffu. Baik, daripada hadis ni satu lagi adalah Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ulang lagi. Saya ingatkan dah. Saya sok sendirilah. Okey. Baru waktu tu mana apa macam masih lagi pemandang sana pemandang sini, rupanya tak nampak apa saya tayangkan. Ini tak kuat, tak tekan. Ya. Yeah. Kaf lipat, nanti kita akan pergi nanti. Ada topik belum dapat ulama berkaitan dengan ni. Dumb drive. InsyaAllah boleh. Okey. Alamak, adanya ni. connection dia ni tak begitu baik lah. Tak nak tanyakan. Okay. Rasa boleh tak? Nak buka? Kita sekejap kita tukarkan. Waalaikumsalam. Ini sekarang itu dia. Tukar tak connection betul dia. Ya, saya cek yang tajuk. Oh, saya rasa salah lah. Desktop komputer. Kak, dah boleh. Larangan-larangan. Okey, yeah. Itu. Ada tak? Okey, cantik. Dah teruk dah. Okey, kejap. Okay, tak ada. Tak ada. Okay. Pusing. Okey. Larangan-larangan dalam solat. Kita pergi terus. Oh, lupa nak save lah. Anda tadi dah bikin dia punya slide. Satu-satu. Baik, tadi dah ada dia punya animation kan? Sekarang tak ada animation. Baik, ala kelihatan kita katakan. Hadis yang kedua berkaitan dengan Abdullah bin Abbas juga radhiyallahu anhuma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an astuda ala sab'ati 'azam ala al-jabhati wa ashara ila biyadihi ala anfihi wal yadaini wa raqabataini wa atraf al-qadamin wa la nakfita fiya'a thiyabah al-sya'rah. Dan Ibn Abbas radhiyallahu an beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota, di atas dahi, dan beliau menunjukkan dengan tangannya kepada hidungnya dan kedua tangan dan kedua lutut dan hujung kaki, dan kami mengkafkan baju dan rambut. Kaf sini mengumpul, melipat dalam apa, dalam istilah ulama. Kemudian pergi. Yang lain juga hadis yang lain daripada Ibn Abbas juga, beliau telah berkata Rasulullah SAW telah diperintahkan, umiran Nabi SAW ayyasjuda ala sab'ati azum wala nakuffa thawbahu wala sya'rahu. Nakuffa, jadi kalimahnya kaffa pula. Jadi kafata kan, ini sekarang kaffa. Jadi yang bermaksud Nabi SAW memerintahkan untuk bersujud ke atas 7 anggota dan tidak mengumpul baju dan rambut. Sini mengapa kita kata mengumpul dalam baju dan rambut, kita akan bagi pada tafsirannya kita sentuh. Dia sebenarnya kafah, kalimah kafah dan kafata. Wa akhra an Ibn Abbas radhiyallahu an umira Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasjuda ala sab'in wa nuhiya ayakfita sya'ra wa thiyaba. Wa fi riwayah wala nakfita thiyaba wala sya'ra. Wa fi riwayah wala akfita asy'ara wala thiyaba. Hadis riwayat Muslim, kitab as-salah. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah agar bersujud di atas 7 anggota dan dilarang daripada mengkafkan rambut dan pakaian. Dan dalam riwayat lain, tidaklah dikafkan pakaian dan tidak juga dikafkan rambut. Kita ada kaf . Dalam riwayat lain, dan tidak aku mengkafkan rambut dan juga tidak aku mengkafkan pakaian. Ini digunakan kaf pasal apa? Saya nak datangkan dia makna. Nanti kalau dah tahu kaf, kita tukarkanlah. Suka hati kita nak apa yang kita tarjihkan. Baik, terus dalam menerangkan makna kaf dalam hadis, kita pergi pada bahasa dahulu. Dari sudut bahasa yang bermakna mengumpul, meluk. Fi lisanil Arab kafata wa kafaftu syai'a akfituha akfituhu kaftan. Idza dhamamtuhu ila nafsik. Nah, yang bermaksud kita belajar kan macam nak keluar kan? Lisan Arab itu tak bukan lisan Arab. Jadi kalau kita kata apa, aku mengkafkan sesuatu baju sekiranya maafkan sesuatu kan, jangan cakap tulis baju bagi cancer, sekiranya aku mengumpul memulukkan kepada diriku, diri kamu, kepada diri kamu. Maksudnya kita kalau kita kaf ni, maksudnya kita kafatah. Kita baju kalau labuh, kita terus kumpulkannya, cerukkan dia gitu. Ada kalau kita ada sebagainya, kita melihat bahawa dia ada lipat, makna lipat dan sebagainya. Dalam hadis kami dilarang untuk mengkafkan baju dalam solat, iaitu kami memeluk, mengumpulkan daripada ia terbiar terlepas. Daripada ia terbiar terlepas. Jadi baju dan juga rambut. Dalam riwayat yang lain kita lihat, ada yang terriwayat dan kita bacakan semuanya berkenaan dengan baju dan rambut. Jadi kendaki adalah mengumpulkan pakaian dengan pakaian semasa rukuk dan sujud. Boleh? Tetapi di sini ada khilaf ulama. Adakah waktu rukuk dan sujud saja? Sebagian lihat daripada semua keadaan orang yang hendak lakukan solat. Ada khususkan dalam semasa solat. Ada yang mengumumkannya kepada semasa nak datang solat pun atau semasa solat. Kita tengok berlaku kadang-kadang apabila orang-orang yang memakai baju yang agak besar, kan, baju yang agak labuh. Kadang-kadang orang-orang Afrika ke sebagainya kan, baju-baju mereka atau baju yang jubah yang ada dia punya ni, dia angkat gini. Tapi kita katakan dilarang kita buat demikian. Kenapa? Di antaranya kita melakukan demikian, ada larang, ada sebabnya, dan kita akan sentuh. Baik, teruskan. Dari surat hadis, bagaimana dalam nihayah fil gharibil hadis, beliau mengatakan di dalamnya ada aku diperintah, dia dah cerita yang peringkat pertama saya bikin dot-dot ni sama seperti yang tadi cerita tangan yang pertama, dan yang hujan sama. Kalau beliau mengatakan di dalamnya ada aku diperintahkan agar tidak aku kumpulkan rambut dan pakaian itu dalam solat, boleh dapat bermakna larangan. Kaffa boleh bermakna larangan. Faham eh? Kaffa yakuffu, maknanya larangan, halang. Jadi akuffu an hadha, maknanya aku hentikan, aku halang daripada ini. Jadi kalimah kaffa boleh membawa bermakna, sebab dalam tafsiran yang mengatakan larangan, iaitu tidak aku melarang daripada terbiar, terlepas dalam keadaan sujud agar jatuh ke bumi. Itu maksudnya kaffa. Alla yakufu. Jadi alla yakufu mana? Jangan terhalang daripada jatuh. Biarlah terbiar, biar terlepas. Dalam kita lihat yang lain, pendapat yang lain mengatakan daripada kalimah kaffa takdir, maknanya mengumpul. Kaffa juga boleh makna mengumpul, iaitu tidak dikumpulkan keduanya atau memeluk mendakap ni. Dalam Tuhfatul Ahwazi, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala umira an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yasjuda ala sab'ati azm wa la yakuffu sya'rahu wa la thiyabahu. Daripada bin Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar bersujud ke atas 7 anggota dan tidak mengkaf rambutnya dan tidak juga bajunya. Tidak mengkaf, mendakap, memeluk dan mengumpulkan rambutnya dan tidak juga bajunya. Faham eh? Jadi dengan itu boleh masuk juga, masuk ipat juga. Ipat dia kumpulkan ke atas di situ. Tapi kita ambil umum lebih baik. Daripada umum, misalnya baju tu kalau besar, dia kawal baju itu, dia rapat-rapatkan ni, jadi tak kena dekat tanah misalnya. Itu kita katakan bahawa itu masuk dalam kategori kafatah juga. Baik, kemudian saya sini saja kita las. Terus mengumpulkan menggambarkan. Nah, itu kafatah. Kafatah ila nafsi. Kemudian kita lihat seperti tadi kita katakan. Kemudian Imam Bukhari menerangkan kaf dengan kaf sama maknanya. Wal murad annahu la yajma' thiyabahu wa la sya'rahu. Maksudnya daripadanya adalah dia tidak dikumpulkan pakaian dan rambutnya. Zahir hadis ini membawa kepada larangan pada keadaan solat. Sebahagian memakruhkan dalam solat dan sebahagian ini jumhur memakruhkannya bagi orang yang hendak solat, sama ada dalam solat atau sebelum memasuki solat. Mereka sepakat bahawa solat tidak rosak dengan melakukannya. Kerana kalau betul ianya adalah merosakkan solat, mana perlu ulangan. Tapi ada riwayat daripada Ibn Munzir yang telah dihikat oleh Ibn Munzir daripada Al-Hasan Al-Basri mewajibkan ulangan. Jadi hikmah daripadanya adalah seseorang yang mengangkat baju dan rambutnya daripada langsung mengena bumi adalah seperti seorang yang bertakabur. Maknanya apa? Dia tak mahu sangat kenakan bajunya, kenakan dirinya itu kepada bumi. Jadi sebenarnya sebaiknya adalah dia semua sujud. Sebab itu dalam larangan tersebut ada ulama mengeluarkan illahnya. Kenapa kita tak ikat ke belakang supaya dia direbangkan kalau rambutnya panjang, supaya dia juga kita lihat bersujud. Jadi kita tidak apa teragak-agak untuk membenarkan dia sujud. Kerana semua anggota kita sedang bersujud. Bagi kita kadang sujud kita tekankan untuk menekankan sujud tu kan. Di antara kita, anggota kita semua merasakan sujud tersebut. Dia ada lagi dalil yang sebelum terjemah. Saya sudah belum terjemahkan selepas ni. Ini semua belum terjemahkan. Imam Muslim, Syarah Muslim, Nawawi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah nak terjemah, saya rasa tak sempat juga. Saya tadi perkara kita uruskan, ada urusan tadi, jadi tak sempat kita nak terjemahkan. Apa dia? Okay, insyaAllah. Hamzah lagi setahun insyaAllah. Lagi setahun. Tengok ala kelihal. Jadi itu kita kata. Jadi adegannya kita akan lihat nanti. Kenapa kita kata kifata? Kenapa kafata ni maksudnya apa, gabung dengan apa, dengan kumpul? Dan kalau kita lihat Allah telah firman, alam naj'alil arda kifata. Tidakkah kami jadikan bumi ini kifata? Kifata mana? Terbentang luas. Tapi kalau jangan nakfutu, maknanya kita lihat, jangan kita biarkan dia terbentang luas. Maknanya gitu. Opposite lah. Sebab itu kita katakan sedemikian. Anu kelihatan kita kata dia adalah di antara. Okay, berkenaan dengan raksu ma'kus, di sini kita lihat ada berkaitan dengannya, yang berkaitan dengan yang telah didatangkan juga. Misalnya kalau dia orang, seseorang itu dia buat tocang rambutnya, jangan diikat belakang juga, satukannya. Jadi kerana dalam hati hadis menerangkan bahawa dia adalah tempat duduknya syaitan. Tapi bukan untuk kita kata bahawa ini adalah lebih kepada lelaki yang solat, di mana dia akan apa, biarkan dia punya anggota semuanya terburai gitu, kita sampai ke tanah. Itu kita kata adalah dasarnya. Wallahu ta'ala. Kita berhenti di sini, kita nak sambung insyaAllah. Bab ni panjang, dia ada beberapa lagi bab yang kita akan terterang. Kita nak masuk lagi bab yang tadi. Saya ada tangan sikit daripada hadis yang telah diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya hadis doa dua anggota badan terakhir dianggap sudah melakukan sujud ke tidak. Hadis Nabi SAW sebagaimana kita datangkan, umirtu ana sujud ala sab'i azum ala al-jabhati wa ashara bi yadihi ala al-anfihi wal yadayn wa fi lafdhil kaffain wa rukbatain wa atraf al-qadamin wa la nakfitu al-thiyaba wa sya'ra. Ini hadisnya. Idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu arabin wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Bila seorang sujud hendaklah menyertakan tujuh anggota badannya, itu wajahnya, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Nabi SAW bersabda kepada seorang yang solat dengan mengikat rambutnya di belakang, inna ma mathalu hadza mathalu alladhi yusalli wa huwa maktuf. Perbuatan seperti ini sama dengan orang yang solat menggelung rambutnya wa huwa maktuf. Dalam terjemahan ini kira-kira kurang baik. Perbuatan seperti ini sama dengan orang yang solat menggelung rambutnya. Yusalluha maktuf. Maktuf itu bukan rambutnya yang digelung, badannya. di apa, digelung. Maksudnya kalau kita lihat, kalau diumpamakan kita ikat ni sama seperti orang yang diikat seluruh badannya gitu. Begitulah kita lihat Nabi SAW, zalika kaflu syaitan, demikian juga tempat duduk syaitan. Kana la yaftaris dhira'aihi, jadi kita hati itulah dia. Alakulihal, ini ada di antara lafaz-lafaz yang diterangkan. Cuma dalam masalah ini kita kata, adakah larangan ini larangan kita katakan sampai kepada tahap tahrim atau kita kata haram atau kita katakan makruh. Di sini lebih wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur melihat bahawa dia adalah larangan makruh. Wallahu ta'ala alam. Tapi adakah kita tak anjurkan? Kita anjurkan. Kerana semua perintah syar'i kita anjurkan. Tidak kita memperimihkannya, tidak kita memperingankannya. Nah, berkaitan dengan perbincangan kita berkaitan dengan soalan yang telah didatangkan oleh akh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ disebutkan berkaitan dengan bahawa janganlah dia wal yadh yadayhi qabla rukbatayhi. Ini yang beliau menjadi pendapat atau didatangkan oleh beliau. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadh yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila seorang di antara kamu bersujud, janganlah turun seperti turunnya unta, tapi hendaklah ia letakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya. Jadi ini lafaz yang didatangkan oleh Syekh Albani yang menunjukkan bahawa di depan kedepankan tangannya dahulu sebelum lututnya. Naam. Tapi kita katakan bahawa di sini datangnya mahalul khilaf. Sebabnya khilaf. Nah. Kenapa kita kata demikian? Kerana kita lihat ada pendapat yang menggunakan hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani. Iaitu hadisnya, kana idza sajada bada'a bi rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi sesungguhnya sekiranya sujud, dia akan mulakan kedua lututnya sebelum tangannya. Tapi kita di sini ulah hadis ini telah didhaifkan oleh kebanyakan ahli ilm, dan mereka katakan bahawa itu adalah dhaif seperti mana Syekh Albani mengatakan dalam Irwa Ghalil. Jadi dengan ini kita katakan, adakah kita kata hadis itu adalah hadis yang dhaif? Kita kata di sini kita perlu lihat pada hadis yang didatangkan. Fa inna Rasul Syekh Albani dalam menilai hadis yang telah didatangkan oleh Syekh yang seperti mana dihujahkan oleh Syekh Albani, mengatakan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an yabruka ar-rajulu kama yabrukul ba'ir, wal ba'ir idza baraka yuqaddimu yadayhi wa yuqaddimu muqaddimahu ala muakhirih kama huwa zahir wa qad dhanna ba'du ahli al-'ilmi anna ma'na qawluhu fala yabruk kama yabrukul ba'ir ya'ni fala yabruk ala ma yabruku alayhi ba'ir wa annahu naha an yabrukul insana ala rukbatayhi wa ala hadha fayuqaddimu yadayhi walakin bayna al-'adhin farqan wadhiha. Jadi kita ada di sini sebagian ulama berkata bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menarang untuk kita turun seseorang itu sebagaimana turunnya unta, dan unta sekiranya dia turun, dia akan kedepankan kedua tangannya, bahagian depannya sebelum belakang bahagian belakangnya. Nah, sebagaimana yang zahir, dan sebahagian pula melihat daripada ahlul ilm melihat maknanya adalah fala yabruk kama yabrikil ibr, yakni fala yabruk ala ma yabruk alaihi ibr, janganlah kamu turun sebagaimana unta tersebut turun, iaitu bahawa Nabi sesungguhnya dilarang daripada turunnya seseorang itu daripada kakinya, kedua lututnya dulu, dan dikedepankan tangannya. Tapi dengan ulama Syekh Utsaimin mengatakan walakin bainal lafzain farqan wadhiha, tetapi dalam dua lafaz ini adalah perbezaan yang sangat-sangat jelas. Kerana larangan itu kama yabruk naha anil kaifiyah li'anil kaf litashbih. Nabi sesungguhnya melarang dengan menggunakan kama yabruk, sebagaimana turunnya naha anil kaifiyah, maka Nabi larang bagaimana ni, kebagaimanaan ni, bukan di anil kaf, kerana kaf itu adalah untuk tashbih, untuk perumpamaan. Walau kana al-lafz la yabruk ala ma yabruk lakana nahyan an ma yasjud alihi. Kalau lafaz itu ialah sebagaimana yang dikatakan fala yabruk ala ma yabruk, maka janganlah kamu duduk, kamu janganlah seseorang itu duduk turun seperti bagaimana di atas apa yang diturunkan. Dan dikatakan lakana nahyan an ma yasjud alihi, ini jadi larangan kepada apa yang disujudkan atasnya. Maknanya kalau tempat tu disujudkan apa, bukan bukan cara tetapi tempatnya. Dia kata kalau kita gunakan lafaz seperti itu, dia akan membawa kepada makna tempatnya, bukan bagaimananya apa unta itu turun. Dengan itu fala yasjud ala rukbatayhi, sebab itulah kita kata janganlah, dengan itu maka akan datanglah jangan duduk, jangan sujud dengan kedua lutut, kerana disiatakan jangan duduk sebagaimana turunnya tempat atau ke tempatnya unta turun. Jadi dia punya larangan itu bukan ke atas bagaimananya unta, tapi tempatnya. Ya anil ba'ir yabruku ala rukbatayhi, kerana sesungguhnya bahawa unta dia turun daripada kedua lututnya. Dan ini adalah daripada jihad, daripada sudut nas, manakala daripada sudut nazar pula, daripada sudut pandangan pula, dikata bahawa sesungguhnya meletakkan badan yang secara tabii badan itu, maka haruslah diturunkan sedikit demi sedikit. Sebagaimana kalau kita lihat sebagaimana dia bangun daripada bumi juga sedikit demi sedikit. Kalaulah maka sekiranya demikian, fa idza kana yanzilu syai'an fa syai'an, maka kalau dia turun sedikit demi sedikit, maka yang di bawah daripadanya yanzil qabla al-ala, maka yang di bawah akan turun lebih awal daripada atas. Bukan atas dulu, bahagian atas badan kita turun dulu sebelum bahagian bawah. Itu dia punya hujahnya. Wa idza qama syai'an fa syai'an, maka kalau juga bangun sedikit demi sedikit, maka di situ yang tertinggi akan bangun sebelum yang terendah. Daripada badan, anggota badan itu akan bangun dahulu sebelum yang terendah. Maka dengan itulah yang dikatakan oleh kebanyakan ahlul ilm, dan ia adalah lebih bertepatan dengan apa yang dinukilkan dengan dan juga dengan tabiahnya, iaitu dengan cara nalurinya seseorang bangun dan turunnya daripada sesuatu. Jadi itu kira-kira Syekh melihat demikian. Tapi Syekh mengatakan lakin ma'adhalika law anna insana kana thaqilan aw maridan, tapi kalau bagaimanapun kalaulah seorang tu dalam keadaan berat badannya ataupun sakit. Sakit berat kena lah kita yang berat-berat. Memang kita tu payah kadang-kadang payah. Jadi macam mana kita katakan, maka au fi rukbatihi ma yashuqu alaihi bihi sujud ala rukbatain fa fi hadhihi alhala naqul la ba'sa ay yuqaddimu al-yadain wa yakunu an-nahyu ma lam yujad sabab yaqtadihi. Maka dikatakan kalaulah begitu, tidak mengapa melakukan mengedepankan tangan daripada kedepankan kedua tangan. Jadilah larang itu apabila tidak ada sesuatu sebab yang mewajibkan. Maknanya apa? Kerana dia tak mampu untuk dilakukan demikian, maka dibenarkan. Tapi sekiranya dia terdapat sebab untuk dilakukan, mana kalau kita lihat, kalau dia ada kemampuan, dilakukan. Tapi kalau tak ada kemampuan kerana sebab-sebab tertentu seperti sakit, seperti apa? Seperti tua atau kakinya perit, sakit kalau dia ada di lututnya sakit dan sebagainya, maka di situlah dikatakan tak ada masalah. Kerana dasar dalil akhirnya dikatakan Allah Taala berfirman yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan bagi kamu kemudahan. Dan juga dengan itu kita lihat Nabi SAW bersabda bu'ithu bil hanifiyati samhah, bahwa aku telah diutuskan dengan hanifiyah as-samhah yang sangat apa, kita lihat luas, sangat mudah. Dan yassiru wa la tu'assiru, permudahkanlah dan jangan menyulitkan, menyusahkan. Jadi dengan itu beliau, kita lihat daripada pandangan beliau, kenapakah dia disunahkan kita kedepankan lutut dahulu sebelum tangan semasa turun, dan bangunnya tangan dahulu sebelum lutut. Daripada dua sudut, daripada pertama dalilnya, kerana Nabi SAW menyerupakan, jangan kamu menyerupakan turun kamu seperti turunnya unta, bukan seperti mana tempatnya turun unta. Kalau tempat turunnya unta, memanglah kita kata kaki tu duduk. Tetapi kita kata ialah bagaimana turunnya unta. Jadi dengan itu dasar ini lebih kukuh lagi dari sudut dalil. Begitu juga daripada sudut tabi'i. Ini secara tabiat kita lihat kalau seorang bangun akan bangunlah ke yang tertinggi dahulu sebelum yang terendah daripada badan. Begitu juga kalau dia turun, yang terendah akan turun dulu dahulu sebelum yang tertinggi. Wallahu ta'ala alam. Dasar lihat pandangan Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala. Boleh kita buka. Kembali kepada pelajaran kita. Alhamdulillah, apa yang saya datangkan tadi adalah kita perbincangkan soalan-soalan yang telah diutarakan. Tapi tidaklah kita mengatakan bahawa ini sunnah, yang lain tak sunnah. Ya, tak boleh. Sesiapa yang telah terbukti baginya bahawa yang ini lebih kuat dalilnya, maka itulah sunnah baginya. Tapi kalau masih tak yakin bahawa itu lebih kuat dan dia yakin bahawa dalilnya lebih kuat, maka itulah sunnah baginya. Jadi jangan kita melaga-lagakan dan jangan kita lihat orang tengok solat dia. Kalau ada seorang sunnah ni solat macam gini je. Kita tak? Salah. Ini salah. Kalau kita buat demikian, kita nilai orang bukan atas dasar pemanhaj sebenarnya. Atas dasar perbuatan ni. Perbuatan dia banyak orang boleh ikut orang lain. Tapi manhaj dia tak berubah pun. Jadi kita kata dasar manhaj ni adalah pegangan dia. Bagaimana semua apa yang dia dapat, orang yang ikut sunnah ya, maksudnya adalah dia ahli athar. Ahli athar ni dia selalu ikut dalil. Mana yang dia lihat dalil-dalil yang lebih kuat, yang lebih kuat, lebih kukuh, dia akan ikut. Itu dasar kita. Kita tak kisah siapa khilaf macam mana pun. Kita kata kalaulah selagi yang berkhilaf itu kita mempunyai dalil, dalil yang kukuh, kita kata dia berkepatan. Kalau kita lihat di antara kita dengan kawan kita ada khilaf, kita kata tak ada masalah. Dia khilaf satu masalah. Yang kita kata bahawa khilaf tersebut khilaf yang sa'ir, yang dibenarkan, yang kita kata ada keuzuran untuk dikhilafkan. Kerana setiap daripada kita tahu bahawa tak ada orang boleh menyatukan kefahaman. Kalau kefahaman satu boleh satukan, senang kita tahu. Allah SWT menerangkan bahawa umat ini kalau dah Allah inginkan tak akan berbunuh-bunuh, tak ada berkhilaf pun. Tapi itulah lumrah sunnatullah ta'ala, di mana pasti akan ada khilaf. Sebab tu kita minta daripada di antara solat doa, solat malam kita, dalam kita minta kepada Allah Ta'ala ialah supaya di antaranya Allah Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqq bi idnik. Syaitnya, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku lima ikhtalifa, di atas apa yang dikhilafkan, kepada kebenaran dengan izinmu. Jadi kita minta apa yang kita khilafkan pada orang, dengan orang khilaf pada kita pun, kita cari kebenaran. Mudah-mudahan orang kebenaran ada pada orang tu. Dan apa yang kita pegang itu mungkin tidak, kalau ada kesilapan kita betulkan. Itu dasar kita. Jadi tak ada kita katakan bahawa semua apa kita kata betul. Makna kebenaran hanya berpihak pada kita. Tak ada kebenaran pada yang lain. Kita kata salah lah. Kalau itu manhaj kita, kita kata kita manhaj ta'asub juga. Manhaj ta'asub begitu. Kita kata kita yang betul. Cara ciri-ciri orang nak lihat manhaj dia adalah ta'asub kepada sesuatu, kepada mazhab, kepada orang, individu dan sebagainya, jenis begitu. Dia akan cakap dia, atau dia kata guru dia, atau siapa yang diikut, itulah yang betul. Ini kita kata salah. Jadi dengan itu kita kata kita balik kepada ulama untuk kita menerang, dapat penjelasan. Sebab tu dalam masalah-masalah solat ni, kita kalau lihat nanti dalam masalah-masalah solat yang telah kita lalui selama ni, berapa banyak khilaf kita dah datang. Dan kita dapati bahawa alhamdulillah di dalam masalah ini tidak satu perkara yang kita kata terus kita kata salah yang lain. Sebagaimana kita datang dengan hatta Hanafiyah, kita kata, jadi dengan itu kita kata bukanlah kita nilai seseorang itu dengan bagaimana kita lihat dia, kita kata apa, bagaimana dia berpihak, tetapi kita lihat bagaimanakah dia berdalil, cara pendalilan dia yang betul dan sebagainya. Dan adakah dia, kalau dia seorang yang alim, alhamdulillah dia berhak untuk berijtihad. Kalau dia bukan seorang yang alim, dia ada hak untuk mengikut ulama. Jadi kalau tak tahu, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Baik. Kita teruskan ceritanya pengajian. Muka surat berapa? 283. 489. 284. 285. Yang bawah 285. Nah. Terbalik macam mana? Kenapa terbalik? Oh dia terbalik ni, dia punya. Bagi kita pergi pada 285. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitab Subulissalam radiyallahu anha qalat ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a rawahu an-nasa'i wa sahahahu ibnu khuzaimah. Daripada Aisyah radiyallahu anha berkata, aku telah melihat Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dalam keadaan bersila. Betul bahasanya, duduk bersila. Okey, saya terjemah dia tadi. Baik. Hadis riwayat Nasa'i Ibn Khuzaimah dan mensahihkannya. Maksudnya Ibn Khuzaimah yang mensahihkannya. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Abdullah bin Zubair daripada ayahnya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti ini. Ia meletak kedua tangannya di atas kedua lututnya sambil duduk bersila. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Humaid, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sambil duduk bersila di atas kasurnya. Namun Al-Bukhari menganggap sebagai hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ni hadis tergantung. Nah, tapi kalau kita lihat di Imam Bukhari kalau riwayatkannya sebagai mu'allaq, kita kata hadisnya ada kekuatan kerana ada jalan lain sebenarnya. Nah, baik, kita pergi pada tafsir hadis. Para ulama berkata, cara duduk bersila tersebut ialah dengan cara meletakkan bahagian bawah telapak kaki kanan di bawah paha kaki kiri dan meletakkan bahagian telapak kaki kiri di bawah paha kaki kanan. Itu kita ialah biasanya cara duduk bersila. Nak kena tunjuk ke bersila? Tak payah eh, bersila semua tahu. Sedangkan kedua telapak tangan berada di atas kedua lutut dengan merenggangkan jari jemari semasa bagaimana saat sedang rukuk. Jadi kita sedangkan kedua telapak tangan berada di atas kedua lutut dengan merenggangkan jari jemari semasa sebagaimana saat sedang rukuk. Hadis ini mengajarkan cara-cara salat sambil duduk bagi orang yang sedang menderita sakit, kerana hadis mengisahkan hal tersebut, yakni ya saat Rasulullah terjatuh dari kudanya sehingga telapak kaki beliau terkilir, maka beliau mengerjakan solat sambil duduk bersila. Kemudian cara duduk inilah yang dipakai oleh Al-Hadawiyah untuk orang sakit mengerjakan solat sambil duduk berdasarkan hadis di atas. Sedangkan ulama lain mempunyai beberapa pilihan cara yang lain. Jadi kita tahu ada sebagai melihat kalau tak duduk, duduklah cara apa? Iftirash. Ada lihat kalau tak boleh, duduklah cara tawarruk. Tapi kalau kita lihat sebagai melihat, terus pilih kepada apa tarabbu', kerana mutarabbi'ah. Kenapa? Kerana Nabi lakukannya dengan mutarabbi'ah. Dalilnya jelas kepada Nabi lakukan dalam keadaan mutarabbi'ah, tidak lakukan dalam keadaan mutarabbi'ah. Jadi dengan itu Hadawiyah ada kita katakan bahawa Zaidiyah melihat demikian. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya qala musannif wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahul arba' illa an-Nasa'i wal lafzu li Abi Daud wa sahahahu al-Hakim. Dari Ibn Abbas radhiyallahu an, daripada sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam sujud kedua sujudnya, di antara dua sujudnya, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, tunjukilah aku, beri ini mana berilah petunjuk kepadaku. Sebab sehatkanlah aku dan berilah aku rezeki. Wa'afini, wa'afu'ani. Wa'afini bukan makna sihatkan saja. Wa'afini, saya sihat dan afiat, sejahtera. Jadi sejahtera ni sihat dan sejahtera. Kerana ada orang sihat tapi tak sejahtera. Ada tak? Ada. Ada sihat tak sejahtera. Jadi kesejahteraan kita nak. Sebab tu Nabi SAW sabda bahawa tak ada satu kemuliaan Allah yang lebih baik daripada kesejahteraan. Jadi kita minta kesejahteraan. Kesejahteraan ini adalah satu perkara yang kita minta juga. Di samping kita kadang-kadang sakit tapi ada kesejahteraan. Jadi kadang-kadang kita katakan kesejahteraan lebih utama diminta daripada kesihatan tadi. Sedangkan dalam lafaz At-Tirmizi disebutkan wajiburni sebagai ganti kata warhamni dan tidak disebutkan kata wa'afini. Sedangkan Ibn Majah menyebut dalam riwayatnya kata lain warhamni wajiburni. Namun tidak menyebutkan kata wahdini wa'afini. Sedangkan Al-Hakim menyebutkan semua itu kecuali kata wa'afini. Jadi kan lafaz-lafaz ada lafaz-lafaz yang lain. Yang adanya ada wa'afini, ada kata tidak ada. Kita kata bahawa dan sebagian melihat bahawa ada disebutkan wajiburni. Dengan apa? Dengan didatangkan warhamni. Sebelum, dan ini adalah di antara lafaz-lafaz yang wujud. Kalau siapa melakukannya, salah satu dengan yang lafaz-lafaz tersebut tidak ada masalah. Tafsir hadis. Hadis ini menunjukkan bahawa dianjurkan untuk berdoa ketika duduk di antara dua sujud. Dan zahir hadis mengisyaratkan bahawa Rasulullah membaca doa tersebut dengan suara jelas, jahar. Jadi kalau jahar macam mana? Kuat suara kita? Kuatnya macam mana? Allahumma hdini wa apa Allah bukan rabbi ighfirli warhamni wajburni. Macam mana? Tak ada wajburni yang ni. Wahdini warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kuat gitu? Dia kata jahar sini maksudnya dia dengarkan dirinya. Dengarkan dirinya. Tidaklah maksudnya jahar maknanya kita semua jelaskan semua orang. Suara seperti macam baca Fatihah misalnya. Naam. Jadi pada hadis yang terlepas kita dapati bahawa dikeluarkan faedahnya. Hadis yang bersila kita dapati bahawa bagi orang yang sakit, dalam keadaan sakit dia duduklah, boleh duduk dalam solatnya kerana kita ada dasarnya. Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jam fa illam tastati' fa mustalqiyan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat dalam keadaan berdiri, kalau tak mampu dalam keadaan duduk, kalau tak mampu dalam dalam lambung kanan, dalam satu riwayat ini dalam keadaan berbaring. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dasar perintah ialah kewajipan kita berdiri. Kalau tak mampu, datanglah keringanan. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita, kalau Allah berikan rukhsah kepada kita untuk solat duduk, di situ kita lihat rukhsah juga bagi yang lain. Bagi yang lain maksudnya apa? Kita tahu sujud mesti duduk atas, mesti sujud atas apa? Tujuh anggota. Tapi kalau kita sujud dalam keadaan kita duduk ke, dalam keadaan kita ala jam ke, kita akan lihat kekurangan. Lebih baik kalau duduknya di atas kerusi misalnya. Lain, kita tak akan dapat kita lakukan sujud seperti mana yang dituntut. Dua kaki saja, dua anggota saja yang kita lakukan. Itu pun tidak sempurna kerana kita bukan hujung kaki kita guna, seluruh kaki. Jadi dengan itu kita katakan bahawa apabila dapat rukhsah untuk dapat keringanan daripada solat dan rukun yang pertama diri, maka dapat rukhsah yang lain juga diikut. Diikut juga. Seperti mana kita lihat rukuk kita. Rukuk sebenarnya kita lihat dalam keadaan kita lihat dalam kita apa, seolah-olah kita rata. Mana rata di situ maksudnya seperti kita sederet dengan apa, dengan tanah, paralel lah. Dan juga kita lihat dalam keadaan kita, dalam keadaan kita kelemahan seperti itu, keuzuran seperti itu, tak dapat kita lakukan. Jadi kita katakan ada keringanan. Jadi keringanan daripada sesuatu itu adalah keringanan daripada yang lain juga, yang dia tabik. Dia ada dasarnya tabik-tabik. Tabik-tabik mana apa? Yang apa? Yang mengikut dia akan ikut semua yang diikuti. Tabik-tabik itu kaedah usul juga, kaedah kawaid fiqhiyah juga yang dinamakan kaedah tabik-tabik. Apa masalah ni? Kita tabik-tabik ni macam kaedah gini kita ada. Saya contoh Kalau kita makan nasi termakan kutu beras, boleh tak? Halal tak? Halal tak makan awak nasi tu? Dengan kutu berasnya sekali? Halal. Halal. Dia kata dasarnya tabik-tabik. Ikutlah hukumnya. Jadi kalau kita lihat bermakna kutu beras ni asalnya suci tak? Sucilah dia. Kerana tabik-tabik juga. Kaedahnya apa tabik-tabik? Dia datang daripada yang halal, suci, maka sucilah dia. Kalau begitu, ulat sagun. Sagu. Ulat sagu. Besar-besar tu kan? Ni orang buat apa? Buat makan. Delikasi sebagainya. Jadi boleh tak kita makan? Boleh. Di sini kita katakan bahawa kalau kita sedang makan, kita masak, kita nak termasuk sekali dia, kita kata tabik-tabik. Kerana asal dia, kita kata bahawa dia asalnya najis tak? Tak najis. Kenapa? Dasarnya tak najis. Kenapa dia tak daripada bukan najis? Tapi kita katakan adakah kita makan? Kita katakan kerana dia mustakbah. Mustakbahah. Kita kata dia sebagai kebenaran yang jijik. Tak dimak apa, tidak apa, tidak tidak apa, sudah senang hati untuk menerimanya. Tapi kalau kita lihat hukumnya apa, dia tabik-tabik. Kalau dia daripada benda yang halal, yang apa, yang bersuci, dia suci. Begitulah kalau kita lihat lipas. Lipas macam mana hukumnya? Tidak boleh. Kerana datang daripada kita lihat dia kotor daripada kotor misalnya. Begitulah kita kata, itu dah tabik-tabik. Jadi tabik-tabik ni dia ada ikut. Dia ikut kepada yang dia punya depan ni. Kalau kita katakan bahawa asal tumakninah wajib. Jadi semua wajib. Apa tumakninah masuk dan wajib. Dan kalau kita katakan misalnya, sebab itu kita kata, kalau yang dibenarkan seseorang itu untuk meninggalkan sesuatu rukun, rukunnya adalah seperti kita lihat, menyempurnakan iktidalnya, menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya dalam keadaan yang telah diperintah dengan tangannya, dengan anggotanya, maka kalau tak mampu, kita kata dia ikut juga ketidakmampuan tersebut. Bagi yang satu kita dapat tidak kemampuan, di situ yang kita ikut. Kalau kita boleh berdiri tapi kita tak boleh rukuk, maka rukuklah start dia punya kita rukhsah ni. Kalau kita tak boleh, kita boleh rukuk, boleh berdiri, boleh rukuk, semasa kita sujud dia tak boleh, maka sujud situlah dia punya mula rukhsah ni. Jadi kita katakan dasarnya adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kita kepada Allah seberapa kemampuan kita. Tak boleh. Kalau dia ada kemampuan untuk berdiri, dia tak nak berdiri, nak duduk, dia tak boleh. Dia tak bertakwa kepada Allah seberapa kemampuan dia. Tapi kalau memang dia berdiri sakit, kita okey lah, rosak. Dia boleh duduk. Tapi kalau dia boleh, dia diri tak ada masalah, berdiri. Kerana kita lihat dasarnya adalah berdiri. Cuma kadang-kadang lain datangnya apabila kita ikut kadang-kadang. Pesawat masalah lain lagi, pasal fatwa lain. Pesawat ni kita katakan, dasar pesawat kita lihat, masuk hukum sama juga pada hukum solat, mesti berdiri, mesti mengharap menghadap ke arah kiblah. Tapi kalau kita lihat dalam safar, dalam barang berkapal, dalam kenderaan, kita ada keringanan bagi kalau kita mulakan dengan arah kiblat. Biasa kalau berubah, tak ada masalah. Tapi kita katakan bahawa dalam masalah berdiri pula, kita kata balik kepada kemampuan. Kemampuannya sama ada kemampuan badan, atau kemampuannya sama ada diberikan, diletakkan ke atas kita. Jadi asal kita kalau boleh kita berdiri, kita cari jalan untuk berdiri. Kalau memang dibenarkan untuk kita berdiri, saya ingat masa zaman saya dulu solat dekat masjid, dekat kapal terbang, selalunya kita pesawat selalu kita berdiri, tak ada duduk. Sekarang kalau dah tak boleh, maka kita katakan balik kepada dasar darurah. Jadi kita duduk. Tapi kalau kita perlu berdiri dulu, boleh tak? Kita perlu berdiri dulu. Kalau dasar kita berdiri dulu, berdiri dekat tempat duduk kita, boleh? Maka berdiri dekat duduk kita. Dari dasar fattaqullah mastata'tum. Lepas masa selainnya, selepas itu baru kita dia duduk. Wallahu ta'ala. Imam Haramain melihat bahwa kalau dalam masalah orang yang uzur ini, yang tidak mampu ini, kalau dengan dia berdiri akan menyebabkan dia kepayahan sampai hilang kekhusyukannya. Dia tengah fikir tentang solat ni, tentang kakinya, tentang sakitnya sebagainya kan. Maka itu dah kira kita katakan dia dah tak boleh berdirilah dalam keadaan demikian. Jadi kerana apa? Telah hilang maksudnya. Jadi kita kata maksud solat tu khusyuk. Jadi kalau kerana dia berdiri, dia akan hilang khusyuknya, maka duduklah. Imam Nawawi mengatakan ulama telah berijma' bahawa sesungguhnya orang yang lemah daripada berdiri dalam solat fardu boleh solat dalam keadaan duduk. Dan tiada ulangan baginya. Mana tak perlulah ulang balik. I'adah. Dan tidaklah dia dikurangkan pahalanya sebagaimana yang dikurangkan pahala kalau orang yang solat sunat. Kita dasarkan orang yang solat sunat dia dapat separuh daripada solat berdiri. Jadi dengan itu solat dalam keadaan berdiri lebih utama bagi solat sunat. Walaupun diberi rukhsah untuk kita duduk, maka lebih utama kita lakukan dalam solat solat berdiri. Imam Al-Tirmidzi mengatakan, "Man nawal khaira wa fa'ala ma qadara 'alayhi kana lahu ka ajril fa'il." Barang siapa yang berniat untuk melakukan sesuatu kebajikan, tetapi dia hanya dapat lakukan apa yang dia mampu sahaja, maka baginya adalah pahala orang yang melakukan perbuatan itu secara sihat. Dekat sihat. Dan juga ada hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda bahawa seseorang yang sakit atau bermusafir, dia akan dituliskan amalannya itu sebagaimana dilakukan dalam keadaan dia sihat dan mukim. Jadi kalau dia dalam keadaan musafir, dia tidak dapat lakukan misalnya solat rawatib kerana rukhsah baginya untuk tak lakukan solat rawatib. Dia akan dicatat sebagai mereka melakukan solat rawatib seperti orang mukim lakukan. Begitulah keadaan orang yang sakit. Dia dah sakit dahulu, dia kalau solat witir, dia solat 3 rakaat atau 7 rakaat, 5 rakaat. Tapi kalau dah sakit, dia hanya solat 1 rakaat. Jadi kita katakan bahawa dia akan diberikan pahala seperti orang yang sihat. Tapi kalau dalam keadaan dia sihat, dia tak pernah lakukan amalan-amalan ni, masih sakit dapat tak? Tak dapat. Jadi kalau orang ni dah buat amalan-amalan yang dia dah ada rutin yang baik, masa dia sihat, dia sakit, masa dia sihat, dia buat amalan-amalan itu, dia tak mampu buat dia lepas dia sakit, maka dia akan dapat pahala seperti mana yang dia buat semasa dia sihat. Sebab itu kita katakan amalan yang dilakukan dalam keadaan sihat ada faedah ni. Di antaranya kalau kita sakit lepas tu dapat pahala seperti orang yang melakukan. Tapi kalau kita dah tak mulakan, dah sakit baru berazam nak mulakan, itu tak guna lah. Tak dapat kelebihan tersebut. Daripada hadis yang telah kita datangkan tadi, bahawa kita dapati bahawa bacaan-bacaan yang telah disebutkan tadi maknanya adalah apa? Makna Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, rahmatilah aku, wahdini, berilah petunjuk padaku, wa'afini, berilah keafiatan kepadaku, kesejahteraan, warzuqni, dan berilah rezeki kepadaku. Dalam menunjukkan pensyariatan membaca doa ini di antara dua sujud, duduk antara sujud ada doa tak? Jumhur melihat ada doanya. Tapi Hanafi yang melihat tak disyariatkan doa dalamnya. Sebab tu kalau kita lihat, dia punya duduk antara sujud sekejap. Sampai kita lihat tak ada tumakninah kadang. Di sini ada masalah sikit. Jadi dalam menunjukkan akan apa dalam pensyariatan doa dalam keadaan tempat di situ adalah ulama telah berbeza pendapat. Hanafiyah melihat dia tidak lihat sunnahnya berdoa di antara dua sujud. Tetapi kalau nak lakukan dibolehkan, harus. Taqlidihi bi'adadin ma'lum. Syekh Islam mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan akan dikaitkan kepada bilangan-bilangan tertentu. Kalau kita lihat mazhab Syafi'i melihat berapa kali? Sekali kan? Rabbi ghfirli warhamni wajibrni warfa'ni wazidni hadini hadini hadini. Sekali. Ada melihat 2-3 kali dan sebagainya. Jadi kita kata ini berapa kali? Tidak disebutkan sebenarnya. Ini berapa kali? Jadi kalau kita lihat, baca sekali dah mencukupi. Tapi kadang ibu tak baca banyak kali, tak ada masalah. Dengan kadar panjangnya kita apa, panjangnya kita duduk di antara dunia. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dia ditanya datang oleh seorang lelaki dan bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'al Rabbi?" Faqala, "Qul Allahumma ighfirli warhamni fa innaha la tajma'u laka dunyaka wa akhiratak." Dia bertanya, "Bagaimana aku meminta kepada Rabbku?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Qul," katakanlah, "Allahumma ighfirli warhamni." Ya Allah, ampunkanlah aku dan rahmatilah aku. Maka sesungguhnya akan tergabung, terkumpul bagimu kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma ighfirli warhamni. Keampunan kebaikannya dunia dan akhirat. Warhamni, rahmati aku kebaikannya dunia dan di akhirat. Kerana orang yang dapat rahmat di atas di muka bumi ini, dia dapat kebaikan. Ini masalah. Dalam seseorang berusaha bagaimana dapat kebaikan ini, inilah kita harus berusaha bagaimanakah kita seberapa daya boleh minta dakan kepada Allah keampunan. Kerana sebagian daripada apa yang dikatakan oleh ulama, keinginkan keampunan Allah saja. Ya, keampunan Allah kalau dapat, alhamdulillah. Rahmat Allah kalau kita dapat, dah alhamdulillah. Kerana di antara sebab nak masuk syurga ialah diliputi rahmatnya ke atas kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sade, "La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Wa la anta ya Rasulullah wa la ana illa ayataghammadani Allah bi rahmatin minhu." Tidak ada seseorang yang akan memasuki syurga melainkan dengan rahmatnya. Walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun aku, melainkan Allah meliputi rahmatnya ke atasku, barulah aku masuk syurga. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita, untuk memasuki syurga perlu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat Allah, kita tak akan dapat masuk syurga Allah taala. Jadi kebaikannya kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Kemudian kita pergi pada hadis selepasnya. Qala al-musannif rahimah ta'ala, wa an Malik ibni al-Huwairi. Dia benar mestilah an Malik ibni, bukan ibnu. Bukan ibnu, ibni. Pasal ada an. Wa an Malik ibni al-Huwairith, dia badal kepada Malik. Radiyallahu anhu anna nabi annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhab hatta yastawi qa'ida. Rawahu al-Bukhari. Dari Malik bin al-Huwairith radiyallahu an, bahwasanya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendirikan salat. Jika beliau berada pada posisi rakaat ganjil, beliau tidak berdiri hingga duduk dengan sempurna. Jadi sini kita lihat pada hadis ini, dalam keadaan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan sini? Solat apakah dia lakukan? Witir ke? Kita lihat di sini bahawasanya telah melihat Rasulullah SAW sedang mendirikan solat. Jika beliau berada dalam posisi rakaat ganjil, beliau tidak berdiri hingga duduk dengan sempurna. Hadis riwayat Bukhari. Dalam lafaz al-Bukhari disebutkan, فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجَدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاَعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ. Jika beliau bangkit dari sujud kedua, beliau duduk dan bertumpukan kepada tanah, kemudian beliau berdiri. Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Humaid, kemudian beliau duduk turun untuk bersujud, kemudian beliau menekuk kedua kakinya, lalu duduk hingga semua anggota tubuhnya kembali ke posisinya, kemudian beliau bangun. Dan saya telah menjelaskan cara duduk tersebut pada pembahasan hadis al-musi salatahu, orang yang solat secara tidak baik. Hadis ini menunjukkan disyariatkan duduk sebentar setelah sujud kedua dari rakaat pertama maupun rakaat ketiga, kemudian berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua maupun keempat. Duduk ini dinamakan duduk istirahah. Jadi duduk istirahah, kita lihat ada sebahagian ulama melihat bahawa dia adalah sunnah. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Dan juga kalau kita lihat yang muasir ialah Syekh Albani rahimahullah ta'ala dan beberapa ulama-ulama lain melihat ia adalah sunnah. Asy-Syafi'i mengambil pendapat ini pada salah satu pendapatnya, namun pendapat ini tidak terkenal. Sedangkan pendapat beliau yang lebih terkenal dan juga sekaligus pendapat Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah, Malik, Ahmad dan Ishaq, penduduk istirahat ini tidak disyariatkan berdasarkan hadis Wa'il bin Hujur menerangkan tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, dan jika beliau mengangkat kepalanya setelah bersujud dua kali segera berdiri dengan tegak. Jadi di sini kita katakan duduk di antara dua duduk selepas bangun tu, kita katakan adalah adakah dia sebagai sunnah atau tidak, di sini dikhilafkan ulama. Sujud mana faham eh sujud yang ni? Dan lepas sujud bangun daripada bangun untuk rakaat keduanya atau rakaat keempatnya, kan dia duduk dulu, lepas tu baru dia bangun. Jadi kerangkaan bagi mereka kita lihat sebagai melihat tidak dari sujud bangun terus bangun. Jadi sebab itu kita lihat sebahagian ikhwah kita tidak terus sujud dah duduk lepas tu baru dia ajinkan dia baru bangun, kita terus bangun. Jadi kita kata itu adalah masalah khilaf yang berlaku dalam menentukan adakah solat duduk istirahat ini adakah dia sunat ataupun tidak. 6. Jadi dengan ini kita katakan faedahnya, Imam Syafi'i dalam perkataan masyhurnya melihat dan duduk itu dinamakan jilsatul istirahah, jilsa al istirahah, duduk untuk duduk perihatan lah kita kata, duduk perihatan. 6. Mana duduknya untuk dapatkan kerihatan. Tapi bukanlah lama dah rehat lama. Tak. Sekejap aja. Sekejap aja. Mana dia duduk, dia bangun di sujud, duduk sekejap, barulah dia bangun. Imam Nawawi mengatakan jilsatul istirahat jilsatun latifah bihaithu taskunu harakatuha sukunan bayyina. Di mana dia menerangkan bahawa duduk istirahat ini duduk yang sangat lembut. Mana dia tidaklah bergegas lah. Bahawa dia akan berhenti harakatnya pergerakannya sehingga dia berhenti dalam keadaan yang jelas. Dia berhenti, mana tak buat apa-apa, bergerak apa-apa, baru dia bangun. Baik. Jadi kita katakan tadi bahawa Syafi'i melihat bahawa dia adalah istihbab jilsatu istirahat. Manakala jumhur ulama daripada imam yang tiga melihat tidaklah sunatkan istiraha. Dalil Syafi'i ialah hadis bab hadis ini. Dalil Syafi'i ialah hadis ini. Fa idza kana fi witri salatihi lam yamhad hatta yastawi qa'idat. Kalau dah pada setiap witir solatnya itu mana setiap satu rakaat, setiap tiga rakaat. Kerana setiap satu rakaat, setiap tiga rakaat lepas bangun kan? Dia tak bangun terus, dia duduk seketika. Itu maksudnya hadis ini. Faham eh? Jadi dengan itu ini adalah dia punya pendapat daripada hadis ini dikeluarkan. Amma dalil salasah fi tarkihim, manakah dalil ketiga-tiga yang mazhab yang meninggalkannya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada hadis Abu Hurairah, daripada sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah atau selalunya kalau dia naik, dia akan naik terus daripada sudur qadamaihi. Aqala tuwa alaihi amal indahu ahli al-ilm wa qala Abu Zanad tilka sunnah. Jadi kita kata sebagai melihat inilah yang dipakai oleh sebanyakkan daripada ahli al-ilm, dan Abu Zanad mengatakan itu adalah sunnah. Dan Nu'man bin Abi Ayyash mengatakan adraktu ghaira wahid min ashabi Nabi la yajlis. Aku telah sempat menemui sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidaklah duduk di situ. Jadi dengan itu kita katakan ada silap ulama. Imam Nawawi, Imam Ahmad menyatakan aktsarul hadis ala hadza wa mimman rawa ruwiya anhum tarakahu Umar wa Ali wa Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas. Qala Ibnu Qayyim istalaf al fuqaha fi jilsat al israhah hal hiya min sunan al salah aw laysat min sunan al salah min al sunan. Wa inma yaf'aluha man yahtaj ilayhi ala qawlain. Jadi kata Imam Ibn Qayyim mengatakan ulama telah berkhilaf dalam jilsat istirahah ini, adakah dia sunat dalam solat ataupun dia bukan sunat-sunat solat, dan adakah bahawasanya dia adalah dilakukan kepada seorang yang memerlukannya. Berkisar bertiga, dua pendapat ulama. Pertama pendapatnya adalah berkaitan dengan hadis Abi Umamah bin dan Ibnu Ajlan yang menunjukkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ala suduri qadamaihi. Sudur qadamaihi maksudnya apa? Dia naik dengan keadaan sudur qadamaihi. Maksudnya lepas dia bangun ni, dia naik dengan sudur qadamaihi. Ini sudur qadamaihi. Dia terus naik dengan kini. Ini sudur qadamaihi. Jadi dengan itu apabila dia buat demikian, dia macam begitulah kaki tangan dia sudur qadamaihi. Ini qadam, sini qadam kan. Jadi dia naik begitu naik. Ya. Jadi dengan itu kita katakan hadis tersebut menerangkannya. Dan yang lain juga yang menyifatkan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang jilsah ini. Bagaimana yang telah disebutkan, telah diriwayatkan daripada al-Iddah dari berbagai sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka-mereka yang dan selain yang menyifatkan solatnya tidak menyebutkan tentang jilsah ini. Tidak menyebutkan tentang duduknya begini. Tapi telah disebutkan hadis Abu Humaid, Malik dan Ibn al-Huwairith dan walaukan hadiyu Nabi SAW daiman la zakraha kullu wasif li salati. Kalau dia ada sifat yang selalu Nabi lakukan, sudah tentulah akan disifatkan oleh setiap orang yang menyifatkan salat Rasulullah SAW. Itu dasarnya. Dan berlakunya perbuatan Nabi begitu, kalau ada terdapat hadis yang menunjukkan Nabi ada buat demikian, tidaklah menunjukkan bahawa dia adalah salah satu sunat-sunat salat, dikata. Melainkan sekiranya diketahui bahawa dia melakukannya secara sunnah. Maka diikuti dengannya perbuatan tersebut. Maka tetapi kalaulah kita amma idza qadra anahu fa'ala li hajah, dan tetapi kalaulah kita diketahui bahawa Nabi sesungguhnya melakukan ini dengan dalam keadaan keperluan, tidaklah tunjukkan bahawa dia adalah sunat yang berterusan dari surat-surat kita. Jadi sini adalah mereka melihat kepada tahqiqul manat. Tahqiqul manat ini kita menanapasi sebab kenapalah, kenapakah ianya jadi sunnah atau tidak. Kalaulah Nabi lakukan sebab apa, Nabi misalnya contoh, Nabi lakukannya sebab Nabi sakit ataupun berat badannya, sebab contoh, maka adakah kita katakan bahawa ini adalah sunnah bagi setiap orang? Kita kata tak, pasal dah ada di situ sebab yang mana Nabi lakukan disebabkan ini. Jadi dengan itu kita katakan manat dia adalah seperti illah jugalah. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita, kalaulah beri demikian, maka kita harus nilai adakah perbuatan ini perbuatan yang boleh dikira sebagai sunnah yang berterusan ataupun tidak. Naam. Syekh Islam Ibn Taymiyyah memilih bahawa sesungguhnya untuk dia memilih bahawa mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada akhir usianya, umurnya apabila sudah berusia dengan apa? Dengan digabungkan semua dalil-dalilnya. Jadi bagaimana kita nak gabungkan dalil-dalil yang tak menerangkan tentang Nabi duduk di jilsa istirahat dan dalil-dalil Nabi menerangkan Nabi duduk di jilsa istirahat? Nah, Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan ini menunjukkan adalah kalau kita cara untuk penggabungannya adalah Nabi lakukannya semasa Nabi sudah sebab umurnya sudah lanjut, semasa dilakukan itu usianya sudah lanjut. Pada berita awal tidak dilakukan. Itu dasarnya. Itu takhrij Syekh Islam mengatakan. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Ali Syekh mengatakan al-mashhur bain min al-madhhab annaha laysat mashru'a. Yang masyhur daripada mazhab Anabilah, dia tidaklah masyru' atau disyariatkan. Tapi dia tetap bahawasanya dia adalah disebabkan sebab yang sebab aral yang mendatang. Tetapi tidaklah dilakukan secara berterusan. Mana berterusan dilakukan? Maka perbuatan itu adalah sunnah yang mendatang, bukan berterusan. Dengannya terkumpullah dalil-dalil. Jadi dengannya kalau kita lihat, kita kalau tengok, kenapa Nabi lakukan ini? Kerana ada sebab yang mendatang. Nabi lakukan. Dan kenapa tak buat? Kerana ianya tidaklah sebagai satu, tak ada sebab yang mendatang pada waktu tersebut. Maka kita kata itu dasar. Syekh Sa'di rahmatullah, Abdul Rahman Syekh Sa'di mengatakan, sebab yang paling tepat daripada perkataan ataupun pendapat-pendapat yang ini, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan jilsa istirahat ialah ianya digalakkan, disunatkan sekiranya diperlukan kepadanya, dan sekiranya tidaklah dia hajatkan, maka disunatkan, ditinggalkan. Itu dasarnya. Dan Syekh Abdul Rahman Sa'di melihat demikian. Naam. Dan wallahu ta'ala, apa yang saya lihat juga adalah berkaitan kepada, walaupun kita kata dalil Syafi'i yang mengambil ini tidak ada wajar kewajaran, tapi kita katakan untuk melihat, untuk gabungan dalil-dalil yang tak menerangkannya, di situ menunjukkan bahawa ada perbuatan yang tak menerangkannya, menunjukkan bahawa Nabi tak lakukannya kerana tak ada hajat untuk lakukannya. Jadi kalau yang Nabi lakukan, menunjukkan Nabi ada hajat untuk melakukannya. Jadi dengan itu kita menggabungkan dalil, dan kita tidak perlu untuk mentarjihkan dalil-dalil. Kita menggabungkan dalil yang utama, al-jam'u awla minal ihmal, ataupun al-jam'u awla minal tarjih, atau al-i'mal awla minal ihmal. Jadi mengamalkan sesuatu semua dalil adalah lebih utama daripada mengabaikannya, dan menjamakkannya lebih utama daripada mentarjihkannya. Itu kita dasar. Tapi kalau orang buat kira-kira apa? Awak buat tak sunat, jangan gaduh. Kita dalam masalah ini, inilah tujuan kita belajar khilaf ni, supaya kita lebih akur tentang apa yang berlaku sebenarnya. Kita lihat kenapa ulama berkhilaf, kita dah tahu. Jadi kita tahu kenapa sebab dia melakukan ini. Berdasarkan dia meyakini ialah sunnah. Kalau dia tak ada kesedihan untuk berbincang, dan kita bincang, ajak orang bincang, masa dia sibuk. Bincang benda ni, kita bincang setengah jam, satu jam. Macam mana kita nak minta dia bincang begini kan? Jadi dengan itu tak boleh kita dengan segera minta dia terus tukar dia punya cara. Jadi kalau kita ada kesediaan untuk berhujah, dia pun ada kesediaan untuk berhujah, kita berbincang. Jadi kalau berbincang, alhamdulillah tak masalah. Tapi kalau tak dapat berbincang, jangan kita nak bincang. Lepas tu kita sebabkan, ini orang tak nak terima hak benaran. Tak bolehlah, kita tak boleh nak bincang. Jadi sini Syekh, kita dengar nasihat Syekh ni. Dia kata bahawa masalah-masalah furu' ni tidak boleh jadi sebab perbalahan atau menyebab kita merangsangkan fitnah disebabkannya, sehingga berlaku pergaduhan, perbalahan dan sebagainya. Kalau nak, yang terlebih baik adalah kita mengkajikan masalah ni dalam suasana yang tenang. Tengah kita nak tunjuk kita lebih benar, kita nak bincang. Mana ada bincang itu? Itu kan bincang tu bertekak. Jadi jangan. Kalau nak bincang, kita tukar suasana-suasana yang semua orang sedang mencari kebenaran. Dia sedia kita datangkan dalil kita, kita sedia dia datangkan dalil kita, dalil dia. Jadi dengan itu kita baru boleh berniaga, boleh berbincang. Berniaga. Boleh dia berbincang dan boleh kita kata mencari kebenaran. Tapi sekarang yang masalah berlaku ialah kita terus kata orang ini tak nak dengar, dia memang tak nak terima kebenaran. Sunnah kita terangkan betul-betul dengan dia, dia tak mendengar. Kita jangan. Kita kata jangan, berhati-hati. Apa yang ulama semua sepakat, kita sepakat. Dan mana yang tidak bersepakat, itu kita harus tahu bahawa mereka tidak bersepakat. Dan dengan tidak kesepakatan ulama menunjukkan bahawa ada kewajaran khilaf sekiranya semua melihat bahawa dalil mereka adalah benar. Kerana sebab itu kita kata semua nak kebenaran kan. Tak ada orang cari aku cari ada dalil yang paling marjuh, paling derma, aku nak pegang pada ni. Tak ada orang cari itu. Sudah tentu dia akan berminta kepada dalil yang lebih kuat. Kerana itulah dasar orang yang beriman. Dia ingin mendekatkan diri ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Itu dasarnya. Dan dengan itu janganlah kita mengingkar di antara kita, dan janganlah kita pula kita bermusuh-musuhan disebabkannya. Jadi kewajipan kita ialah memberikan keuzuran pada saudara kita. Oh, dia dapat, dia berpendapat demikian kerana dalilnya begini-gini. Kita beri keuzuran. Suatu ulama mengatakan, kalau kita lihat saudara kita ada kita ada khilaf dengan saudara kita, ada saudara kita ada buat kesilapan dan sebagainya, cuba berikan dia keuzuran. Berikan dia keuzuran dulu. Kerana dia pasti ada keuzuran untuk dia, kita lihat dia kenapa dilakukan demikian. Jangan terus sangka buruk, dia ni memang agaknya dah keluar dari sunnah. Dia ni mungkin kerana orang ni dah macam-macam kita cakap dengan dia. Sebelum kita kasihkan keuzuran pada dia. Jadi ini dasar kita. Dasar kita perlu kita berikan keuzuran. Kerana kita tak tahu, kalau kita lakukan silapan, orang terus tuduh kita dah habis kita. Kan? Berlaku juga pada kita. Kadang-kadang kita lakukan silapan. Dengan itu kita katakan, sesungguhnya permusuhan, pergaduhan, perbalahan, dia ada sebabnya kita berpecah. Akan lemah kekuatan orang yang beriman. Dan dengan itu, urusan-urusan mereka akan terbengkalai, kita kata. Atau kita kata, terpecah. Dan lemahlah kedudukan mereka. Kerana apabila kita mula bergaduh, saf kita pecah. Saf kita pecah, habis kita. Pasal apa boleh pecah ni? Pasal jilsah istirahat. Pasal jilsah istirahat. Tak senang. Ada berpecah pula kerana jilsah istirahat. Tak kena. Tak kena. Dan dengan itu kita katakan bahawa janganlah kita jadi sebab kepada perpecahan juga. Dan jangan kita jadi sebab bagaimana kita jadi sebab ke atas musuh menguasai saudara kita atau diri kita sendiri. Kerana bila kita berpecah, di situlah peluang bagi musuh untuk mengalahkan kita. Dan dengan itulah kita lihat bagaimana yang berlaku di alam negara Islam. Kita lihat bagaimana perpecahan berlaku, di situ kita dapat pelajaran daripada ini. Memang kita inginkan bersatu dengan apa? Dengan sunnah, dengan apa? Dengan mengikut pada kita Allah Sunnah Rasulullah. Tapi kadang-kadang orang belum faham. Jadi kerja kita memang banyak. Kerja memang banyak. Nak cuba fahamkan orang tentang kitab dan sunnah ni bukan senang. Harus sedikit-sedikit dengan hati yang, kita kata hati yang tabah dan hati yang apa? Yang besar. Kerana kita kalau hatinya tak tabah dan tak besar, sekejap kita mengamuk. Orang kutuk kita, orang cakap kita ni, kita mengamuk. Jadi dengan itu kita lihat ujian kita adalah memperbaiki keadaan kita, keadaan masyarakat kita. Wallahu ta'ala. Hadis daripada Anas. Al-Musannif rahimahullah ta'ala an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata shahran falam kita dia punya qanata shahran ba'da ruku' yad'u ala ahya'in min ahya'il arab thumma tarakahu muttafaqun alaihi wa li Ahmad wa Darqutni nahwi min wajh akhar zada fa amma fi subh wa lam yazal yaqnutu hatta faraka ad-dunya. Jadi berkenaan dengan kunut. Apa makna kunut sebenarnya kita lihat sini. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa kunut setelah rukuk selama satu bulan. Beliau mendoakan keburukan atas beberapa kampung di kampung-kampung Arab. Kemudian beliau meninggalkan doa tersebut. Ahmad dan Darqutni meriwayatkan hadis serupa daripada jalur yang lain dengan tambahan, sedangkan pada salat subuh maka beliau selalu membaca doa kunut hingga beliau wafat. Jadi sini kita lihat ada masalah besar. Kita kata kita nak dibincang ni. Kerana masalah ni panjang, lebar. Tapi kita baca sikit, kemudian kita sambung dah hari lain. Jadi maksud kampung-kampung Arab dalam hadis ada beberapa hadis yang menyebutkan nama mereka, ini Ar-Ru'al, Al-Ushayyah dan Bani Lihyan. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari secara panjang lebar, yakni daripada Asim Al-Ahwal. Dia berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik daripada tentang doa kunut. Maka beliau menjawab, doa mendahulu doa kunut memang ada. Saya berkata, sebelum rukuk atau sesudahnya? Beliau menjawab, sebelumnya. Sesungguhnya ada seorang murid saya bahawa sini engkau mengatakan doa kunut adalah setelah rukuk. Beliau berkata orang itu bohong, sesungguhnya Rasulullah membaca doa kunut sesudah rukuk selama satu bulan. Saya mengetahui bahawa beliau pernah mengutus satu kaum yang digelar, diberi gelar Al-Qurra, berjumlah sekitar 70 orang. Mereka diutus kepada beberapa kaum dari golongan orang-orang musyrik dan mereka membunuh para Al-Qurra tersebut. Padahal mereka telah membuat perjanjian dengan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW membaca doa kunut selama satu bulan atas mereka. Ahmad dan Daruquthi meriwayatkan hadis serupa daripada jalur yang lain dengan tambahan, sedangkan pada solat subuh maka beliau selalu membaca doa kunut hinggalah beliau wafat. Dengan demikian maka ungkapan di atas hadis pertama kemudian beliau meninggalkannya, yakni meninggalkan doa kunut tersebut kecuali pada solat subuh. Hal ini didukung oleh ungkapan pada hadis kedua, maka beliau selalu membaca doa kunut. Hadis Haji Anas dalam masalah doa kunut muttarib dan saling bertentangan, namun hal tersebut telah dikompromikan dalam Al-Hajju Al-Nabawi bagaimana bahawa sunan hadis Anas dalam masalah ini semuanya sahih. Hadis-hadis tersebut saling menguatkan dan tidak ada pertentangan-pertentangan dalamnya. Kunut yang ia maksudkan sebelum rukuk bukan kunut yang disebut setelah rukuk. Kunut yang beliau sebutkan tanpa menyebutkan waktunya bukan kunut yang beliau sebutkan waktunya. Sedangkan kunut yang disebut dari sebelum rukuk ialah yang memperpanjangkan waktu berdiri saat membaca sebahagian ayat Al-Quran, iaitu yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis. Sebaik-baik solat ialah yang lama saat berdirinya. Jadi kita kata makan tala kunutuhu. Dari sesebut makan. Sedangkan yang disebutkan setelah rukuk ialah memperlamakan berdiri setelah rukuk untuk membaca doa. Kita kata bab ini saya akan datangkan mukadimah dahulu. Saya akan datangkan yang depan kerana dia perlu saya datangkan mukadimah makna kunut dahulu bersuruh bahasa. Lepas tu baru kita bincangkan apa maksudkan. Kerana saya rasa awak pun baca banyak sangat tak faham dia punya terjemahan ini. Jadi dengan itu kita akan bacakan, kita akan datangkan insyaAllah, semoga Allah beri kemudahan kemampuan. Saya kasihkan tugas Aisyah untuk ingatkan saya hari Senin, hari Senin ingatkan saya hari Senin jam 4 tengah hari itu ataupun 4 pagi bila lain. Saya kata ingatkan saya, nanti saya tak dapat buat benda lain. Ingatkanlah saya kalau buat awal insyaAllah boleh sempat this. Dan kita yang lain pun kita dapat bikin lah. Kerana saya banyak pengajaran saya banyak gunakan persiapan. Jadi persiapan tu saya harus kadarkan persiapan ni kan. Jadi kalau dapat berikan di awal lebih baik. Kita akan bincangkan tentang kunut berkaitan dengan lafaznya, apa maksud kalimah kunut itu kalau datang secara bahasa dan secara istilah. Dan kita akan terangkan tentang kunut itu adakah di waktu selepas atau sesudah rukuk atau sebelum rukuk. Tak ada masalah, kita akan bincangkan bab tersebut insyaAllah. Ada soalan? Kita sambung balik minggu depan bab ini. Okay. Ada soalan? Masih hudur? Salam berhudur? Ada yang hadir? Hudur hadir? Ada. Kau topik kita tengok boleh jawab tak eh? Adakah semua perbuatan sahabat mutlak? Dalil. Adakah semua perbuatan sahabat sebagai dalil? Secara mutlak sebagai dalil? Tidaklah. Kita kata kalau semua sahabat yang melakukannya, kita kata dalil. Tapi kalau sahabat berkhilaf tentang dia, tak dalil. Maknanya kalau kita lihat ada sahabat dalam sesuatu perkara, dia kata ini sunnah. Sahabat lain kata tak sunnah. Seperti mana yang berlaku pada Ibn Umar radhiyallahu an dengan sahabat kibar, sahabat Umar ni sendiri mengingkari perbuatan Ibn Umar ni. Dia kata dia tidaklah sunnah. Jadi yang paling yang kita, dan kalau antara sahabat berkhilaf, kita ambil, kita tarjihkan dengan apa? Dengan kita lihat mana lebih utama kita kedepankan kibar sahabah daripada sighar sahabah. Sahabat kita lihat ada yang kibar, ada yang sighar. Kita kedepankan kibar sahabah dulu daripada sighar sahabah. Bagaimana kita tahu khilaf yang berlaku di antara pandangan Aisyah radhiyallahu anha kan? Semasa dia riwayatkan dia apa berlakunya, kita kata berlakunya Isra dan Mi'raj itu beliau masih kecil lagi. Jadi dengan itu yang diambil ke, apa dalil itu adalah daripada sahabat yang besar. Tarik ya. Hadis malam tak ada. Macam tak kasi ya. Apa kan? Asya. Lagi ni. Kita tengok muallak kita kalau dia gantungkan kepada perawi-perawinya. Kita tengok dulu. Kalau datang riwayat-riwayat lain yang menerangkan siapa yang hilang tu, tentu boleh naik darjat ni. Jadi tergantung. Ha, tengok dulu siapa perawinya. Kemudian kalau dia muallaf yang ditaklikkan oleh Bukhari selalu ni, dia ada hadis yang lain yang mengukuhkan ni. Kalau tak sahih, dia sampai kepada tahap hadis hasan. Ini saya buka izin Ustaz. Izin Ustaz. Okey, hasan. Jadi dalam masalah muallaf ni, dia kalau hadis tu hadis muallaf, hadis yang mursal, hadis yang semua yang kita lihat perawi-perawi ni hilang, kita katakan bahawa adakah hadis tu hadis yang daif terus. Kita kata hadis tu daripada jalur itu memang daif, tapi boleh tak datang jalur-jalur lain ataupun syawahid lain ataupun tawabik lain yang menjadikan dia sebagai kuat, dah terboleh sehingga boleh dapat hasan di ghairihi. Atau kadang-kadang sampai kepada kalau dia berjarul yang gaib, dia hasan di zati. Ilmu hadis ni bukan senang, saya rasa. Payah. Lepas tu kita boleh katakan kalau kita tak mantap dalam bab hadis ni, susah kita nak terangkan kepada orang. Orang pun akan menerima hadis-hadis yang lemah, dia riangkan dia betul. Tapi kalau sebab tu dalam masalah ni, kita katakan perlu pembelajaran usul hadis dahulu. Supaya kalau kita masuk bab ni, kalau kita belajar usul hadis, kita lebih mudah. Ada soalan lain? Tafsir hadis ialah belajar hadis riwayat dirayatan. Hadis ada pembelajaran, dua pembelajaran. Dirasatul hadis riwayatan dan dirasatul hadis dirayatan. Per riwayatan sama ada melalui dirayatan makna ni atau matan-matan ni. Jadi yang kita belajar sekarang ini, kita lebih pada dirayatan daripada riwayatan. Kerana kita kata dalam pembelajaran kita belajar tentang makna hadis tersebut. Baik, silakan. Ustaz. Ustaz. Okay. Sorry, Ustaz. Ini kalau Ustaz setuju, Ustaz tengah, Ustaz. Kalau... Bismillah. Saya langsung saja. Ustaz, ini kalau Ustaz setuju atas persetujuan Ustaz, kadang-kadang Ustaz, Ustaz, kita tak lama lagi dalam beberapa bulan akan masuk bulan Ramadan. Jadi Ramadan Ustaz banyak cover, banyak benda yang nak di cover. Jadi pandangan tadi Ustaz cakap nak bahaskan bab kunut. Jadi 15 minggu depan kita bahaskan bab kunut lah. Kemudian bermula daripada 22, 29, 25, 5, 12, 19, 26, 3, 10, 17. Ini 3 bulan Ustaz kita kaji bab puasa Ustaz. Okey, berkenaan dengan Jun 19 saya ada tetamu. Berkenaan dengan Jun 19 saya ada tetamu. Jadi mungkin saya nak cancel hari Jun 19. Sama ada kita gadakan atau tidak, saya akan bincangkan dulu. Kalau kita dapat buat bawa sini Syekh, satu Syekh daripada Amerika, kalau dapat sini kita akan datang. Kita fikir ni lah. Kalau sama kita ada tetamu, kita ada tetamu daripada luar negeri. Jadi saya ada buat program. Jadi kita kata kita nak kena ni lah. Saya pengalaman daripada tahun lepas, saya banyak dulu tak nak cover sebulan tak cukup mah. Kita nak cover puasa kadar dia, terawih dia, fitri dia, zakat dia, fitri lah, zakat dia, zakat fitri lah, habis air raya ni kafara dia, kafara dia, kafara dia, kafara dia, kafara dia. Jadi ini dia tak dalam jilid one, jilid kedua apa? Jilid dua. Siapa yang tak payah belilah, jilid kedua. Jilid dua. Jilid dua. Kita nak SMS tu lima lah. Kita mula dua-dua. Boleh rasa boleh. Tak masalah. Lebih-lebih kalau apa boleh bulan juga saya minta, kita minta lah. Dia di buku dah dia, kita minta bila terangkan dia. Banyak buat nak buku ni. Akhir kita jadi kita lambat sangat. Setuju? InsyaAllah. Stop game. Boleh lah. Okay, 15 tak bahas dah buat kunut. Biar-biar. Ah, entah nak cakap apa korban lah. Kita jumpa Ustaz, Ustaz Murad. Ada soalan lain? Tadi ada. Jenazah di rumah, boleh ke kita salat salat wajib di rumah selain pada salat salat di rumah lah, di rumah saya tu atau ada orang yang cakap apa selain ada jenazah, dia tak boleh salat wajib selain pada salat jenazah selain dah asal salat wajib bagi lelaki di masjid kita dah sama. Cuma kalau kita lihat bagi wanita-wanita macam mana? Kita tu wanita boleh salat di rumah, tak masalah. Berkaitan dengan adakah larang yang kita kata tak jadi nak menerang kita salat. Ada jenazah kita salat. Ini masalah yang saya suruh Ustaz Murad dah terangkan kan. Saya ada soalan yang datangkan tentang jenazah dan ada boleh tak disolatkan. Adakah sama seperti solat di atas kubur? Dia apa? Dia kepada kubur dan sebagainya. Bila saya tak beri hormat masuk kubur pun. Dasarnya. Jadi berkaitan dengan ini kita kata asalnya boleh. Dan kita sebagaimana kita katakan kalau dia di depan, depan kiblat, kita letakkan sutra. Tak masalah. Letakkan sutra. Lagi soalan? Allah tak lagi. Itu saja saya rasa hari kita akhirkan kelas ni. Mula dulu. Okey, kita ada headline sikit. Kita sebenarnya ada program yang kita akan laksanakan insya-Allah pada 16-17 hari bulan. Kita akan jemput, kita dah jemputlah. Saya Abah Fauzan dengan kerjasama Raudhah telah menjemput Mufti Ismail Musa Mink daripada Zimbabwe dan juga Dr. Taufik Shadari dari Australia, begitu juga Sheikh Abdul Bari Yahya daripada Amerika dan Sheikh Yunus Katrada daripada Kanada untuk buat seminar ataupun seminar untuk remaja-remaja ataupun pelajar-pelajar tersyiri lah dalam bahasa Inggeris. Jadi sesiapa yang berminat bolehlah nanti kita beritahu bertanya kepada Akh Rizwan tentang tiket ni sebagainya. Jadi kita akan program tu akan diadakan di insyaAllah kalau dapat urusannya selesai kita dapat adakan di NTU lah. Kalau sesiapa yang tak dapat boleh bolehlah ikuti serta program yang akan diadakan juga di dalam di Masjid Raudhah pada hari Jumaat malam sampai lepas Maghrib, begitu juga sampai Isyak dalam pukul 10. Begitu juga program yang akan diadakan pada hari Senin lepas Maghrib sampai Isyak. Isyak sampai lebih kurang pukul 10 juga, lebih kurang itu. Jadi program tu kita kita tahu bahawa mereka antara pencerah ataupun pencerama-pencerama terkenal lah, international kita katakan, semua daripada lepasan-lepasan kita katakan daripada classmate adalah ada sebagai classmate dan sebagai university mate lah. Jadi kita kata tak ada masalah semua hal sebagainya, tetapi baik untuk kita dapat rangsangan lah, rangsangan. Kalau nak lihat dia punya orang-orang tertentu yang tadi disebutkan tadi, boleh lihat kepada YouTube untuk lihat keadaan mereka. Berkenaan dengan yang di masjid insyaAllah pertama hari berapa bulan 6 Jadi semua doa doa kami supaya dapat berjaya juga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.